tengo betalari pasambuni sambuni balari kasana kamari nanti ko malepatari jaga jaga engo polora patengo jaga jangan sampai beta engo awas kalau engo beta dapat beta polora patrapat jaga jaga engo polora patengo jaga jangan sampai beta engo awas kalau engo beta dapat beta polora. Sambuni balari kesana kamari nanti kau ngalemat tari jaga jaga jaga engo polo rapat engo jaga jangan sampai beta engo awas kalau engo beta dapat beta polo rapat rapat jaga jaga jaga engo polo rapat engo jaga jangan sampai beta engo awas kalau engo beta dapat beta polo rapat rapat. Lari baku cari, cari sampai dapat engo. Engo lari, lari baku cari, cari sampai dapat engo. Jaga jaga engo, polo rapat engo. Jaga jangan sampai beta engo. Awas kalau engo beta dapat, beta polo rapat rapat.